Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berkumpul di tempat ini, di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka melaksanakan kegiatan rutin yang senantiasa kita adakan di tempat ini, yaitu kajian ba'dal maghrib wal isya. Dan masih kita membahas tentang kitab ataupun risalah Manzumatul Ha'iyah karya Imam Al-Hafidz Abu Bakar Abdullah Ibnu Abi Daud rahimahullahu taala, beserta penjelasan yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Alamah Salih bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullahu Ta'ala. Pada pertemuan yang sebelumnya, kita telah menyelesaikan bait yang ke-14, yaitu bait yang terkait penjelasan tentang sifat nuzul bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sifat turun bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yani dimulai dari bait yang ke-11 sampai bait yang ke-14. Kemudian pada kesempatan di malam hari ini kita akan memasuki bait yang berikutnya, bait yang ke-15, yaitu bait yang menjelaskan tentang fadlu sahabah wa tafadhuluhum wa mahabbatuhum, tentang keutamaan para sahabat, demikian pula keutamaan sebagian mereka di antara dengan yang lainnya, dan kecintaan terhadap mereka. Nah, maka bait yang ke-15, demikian pula bait-bait beberapa bait yang setelahnya, ini menyebutkan tentang salah satu aqidah, keyakinan ahlu sunnah terkait dengan para sahabat. Nah, yaitu ahlu sunnah, mereka adalah orang-orang yang mencintai serta memuliakan para sahabat ini, tanpa terkecuali. Ya, nah, tanpa terkecuali semua para sahabat. Maka ahlu sunnah mereka wajib, bahkan kaum muslimin wajib bagi mereka untuk memuliakan dan mencintai para sahabat. Ini akidah ahlu sunnah, yang apabila ada yang menyelisihi akidah ini, maka dia tidaklah dikatakan ahlu sunnah, atau dia telah terjatuh ke dalam salah satu prinsip yang sesat. Ya, apakah dia mencela para sahabat, nah, menghina para sahabat, maka sungguh dia telah menyelisihi salah satu dari prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Dan as-sahabah yang dikatakan atau yang dinamakan sebagai sahabat, ya, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan oleh para ulama, diantaranya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ya, Sahabat adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam walau takhallalat biriddah. Sahabat adalah orang yang bertemu, ya, man laqiyan nabi, orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi, dalam keadaan dia beriman kepada Nabi, ya, wa mata 'alal Islam, dan dia mati dalam keadaan Islam, walau takhallalat biriddah, walaupun diselingi dengan murtad. Ini yang dikatakan sebagai para sahabat, ya. Jadi bertemu Nabi, bertemu di sini definisi yang lebih bagus, yang lebih mencakup daripada definisi yang mengatakan bahwasanya sahabat adalah orang yang melihat Nabi. Karena ada di antara sebagian dari para sahabat yang mereka tidak bisa melihat, ya. Nah, maka definisi yang paling bagus adalah apa yang kita sebutkan dari definisi Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, bahwasanya sahabat adalah seorang yang bertemu Nabi beriman, ya. Ini syaratnya, beriman. Sehingga yang bertemu Nabi dalam keadaan tidak beriman kepada Nabi, dia bukan para sahabat dan tidak dikatakan sebagai para sahabat. Tidak dikatakan sebagai sahabat. Nah, wa mata 'alal Islam, dan dia mati dalam keadaan Islam. Sehingga, ya, seorang yang bertemu Nabi, dia beriman, kemudian ketika mati dia murtad, tidak dikatakan sebagai seorang sahabat. Nah, maka ini definisi para sahabat. Kemudian kita baca perkataan Nadhim. Qala Nadhim rahimahullah, wa qul inna khairan nasi ba'da Muhammadin wazirahu qudman thumma Utsmanul Arjahu wa rabi'uhum khairul bariyati ba'dahum Aliyun haliful khairi bil khairi munjahu. Dan katakanlah, sesungguhnya sebaik-baik manusia setelah Muhammad, wazirahu qudman, yaitu dua penolongnya yang terdahulu, maksudnya adalah Abu Bakar dan Umar sebagai wazir, sebagai penolong. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka adalah, ya, yang termasuk yang terdahulu pertama-tama masuk ke dalam Islam. Summa Utsmanul Arjahu, kemudian yang berikutnya Utsman, Utsman bin Affan radhiyallahu anhum, Al Arjahu, yang paling rajih. Yaitu di sini beliau mengisyaratkan bahwasannya di sana ada perselisihan tentang Utsman bin Affan dengan Ali bin Abi Thalib dari sisi urutan afdholiyah. Nah, Ahlussunnah, ya, ulama Ahlussunnah mereka sepakat bahwasannya urutan afdholiyah yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab, yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga dan yang keempat, maka para ulama berselisih antara Utsman bin Affan dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, jumhur, ya, mayoritas atau bisa dikatakan hampir seluruh Ahlu Sunnah, ulama merajihkan bahwasannya yang lebih afdol dari Ali bin Abi Thalib adalah Utsman bin Affan. Kemudian yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, ya, sebagian kecil dari para ulama, ulama Ahlu Sunnah, ya, bukan ulama Syiah, ulama Ahlu Sunnah, mereka berpendapat bahwasannya Ali bin Abi Thalib itu lebih afdol dari Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Taib. Warabi'uhum khairul bariyati ba'dahum, dan yang keempat adalah sebaik-baik manusia setelah mereka, Aliyun haliful khair, yaitu Ali bin Abi Thalib, ya, pewaris kebaikan yang dengan kebaikan itu bisa menyelamatkan. Nah, kemudian dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, kata beliau, hadza bahthun fi haqqi as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. Ini adalah pembahasan terkait dengan hak para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Wahum sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzina hum khairul qurun, yang mereka adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka adalah generasi yang terbaik dari umat ini. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik kalian adalah generasiku, para sahabat. Ini generasi yang terbaik ya dari umat ini, yang tidak ada yang menandingi keutamaan mereka, para sahabat. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian yang setelahnya yaitu tabi'in. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian yang setelahnya atba'ut tabi'in, para murid tabi'in. Maka ini tiga generasi utama yang disebut dengan qurunul mufaddalah, generasi yang paling utama dari umat ini. Qala rawi, kemudian perawi hadis ini mengatakan, la adri adzakara ba'da qarnihi qarnain aw thalasah. Saya tidak mengetahui apakah disebutkan ya, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya, setelahnya dua generasi atau tiga. Nah, yakni takunu arba'atu qurun wa yusammunahal qurunul mufaddalah li hadzal hadis. Yaitu apakah generasi yang utama adalah empat generasi atau cuma tiga generasi ini aja. Nah, namun yang jelas generasi yang paling mulia ya, adalah generasi para sahabat. Kemudian yang setelahnya dan seterusnya. Nah, wa yusammunahal qurunul mufaddalah li hadzal hadis, dan mereka menamakannya dengan al-qurun mufaddalah, generasi yang mulia, yang memiliki keutamaan berdasarkan hadis ini. Wa khairu hadzal qurun huwa qarnus sahabati radhiyallahu anhum, dan sebaik-baik dari generasi ini adalah generasinya para sahabat ya, generasi para sahabat. Wa qad maddahahumullah fi kitabihi wa radhi anhum, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memuji mereka di dalam kitabnya, di dalam Al-Quran. Waradhi anhum, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah meridhoi mereka. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wassabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsanin radiyallahu anhum waradu'an wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Dan orang-orang yang pertama, orang-orang yang pertama lagi awal dari kalangan muhajirin, wassabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam, yang awal-awal masuk Islam, minal muhajirin awal ansar, dari kalangan muhajirin, orang-orang yang berhijrah, wal ansar, demikian pula dari kalangan ansar, walladzina taba'uhu bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka, itu yang mengikuti para sahabat, bi ihsanin, dengan kebaikan, radiyallahu anhum wa radu'an, Allah subhanahu wa ta'ala ridha terhadap mereka, dan mereka ridha terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mempersiapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul 'adzim, maka demikian itulah ya keberuntungan yang sangat besar. Nah, maka generasi para sahabat adalah generasi yang sangat beruntung, generasi yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala subhanahu wa ta'ala, demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Di dalam surat yang lain, surat Al-Hasyr, yang tadi surat Taubah ayat 100. Kemudian di surat Al-Hasyr ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Dan orang-orang yang fuqara, dari kalangan muhajirin, orang-orang yang berhijrah, alladzina ukhriju, yang mana mereka dikeluarkan dari rumah-rumah mereka, yabtaghuna fadlan, yang mereka mengharapkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wa yansurunallaha wa rasulah, dan mereka menolong Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang shadiqun, orang-orang yang jujur dalam keimanan mereka. Ini para sahabat yang berhijrah, ya, berhijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, ayat ini pujian terhadap kaum muhajirin. Wallahu jalla wa ala asna alaihim wa madahahum bi annahum humus shadiqun ulaika humus shadiqun. Maka Allah jalla wa ala memuji mereka, ya, memuji mereka dan menyanjung mereka bahwasanya mereka adalah para shadiqun, orang-orang yang jujur. Hasara sidqa fihim litahaqquqihi fihim. Ya. Allah Subhanahu wa taala membatasi as-sidq itu pada mereka litahaqquqihi fihim. Karena memang ya sifat as-sidq, kejujuran itu ada pada diri mereka. Nah, ada pada diri-diri para sahabat. Mereka jujur dengan keimanan. Ya. Keimanan mereka begitu kokoh, ini para sahabat. Nah, mereka lebih mendahulukan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih mereka utamakan daripada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Nah, senantiasa membela agama Allah Subhanahu wa taala dengan harta, dengan jiwa-jiwa mereka, ini para sahabat. Maka tidak heran kalau mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mimma yadullu fadlahum mimma yadullu ala fadlihim wa makanatihim indallahi jalla wa ala. Maka ini menunjukkan ya, tentang keutamaan mereka dan kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ya'ti wahidun minaz zanadiqah wal malahidah alladziina yad'uuna al-islam wa yatahajjamu ala sahabah. Naam. Wa yatahajjamu ala sahabah wa yadhammuhum wa yadhummuhum. Wallahu jalla wa ala yaqul ulaika humus shadiqun. Naam. Kemudian datang ya setelahnya salah seorang dari zanadiqah. Ya, orang-orang zanadiqah, orang-orang munafik, zindik yang menyembunyikan keislamannya, menampakkan Islam tapi ya hatinya menyimpan kebencian yang sangat terhadap Islam. Ini zindiq, ya, dikatakan orang-orang zindiq. Nah, wal malahidah, demikian pula orang-orang yang menyimpang. Menyimpang akidahnya, menyimpang manhajnya, yad'unal Islam, yang mereka mengaku sebagai seorang muslim, mengaku beragama Islam, ya. Wa yatahajjamu ala sahabah, dan mereka ya memerangi, menyerang para sahabat. Wa yadhummuhum, dan mencela, mencaci para sahabat. Ini. Nah, dan ini banyak. Banyak orang-orang yang seperti ini bermunculan di tengah-tengah umat. Para pencela sahabat, orang-orang yang merendahkan kedudukan para sahabat, orang-orang yang menghina para sahabat. Nah, sebagai contoh adalah ya, yang sangat terkenal mencela dan merendahkan para sahabat adalah Said Qutb. Nah, seorang takfiri, yang berpemikiran takfir, mengkafirkan kaum muslimin. Said Qutb, orang yang sangat diululukan oleh Hizbiyun dan Harakiyun, orang-orang pergerakan, ya, Hizbiyun, baik itu Ikhwanul Muslimin atau yang sejalan dengan pemikiran mereka, sangat mengululukan Said Qutb. Nah, dimuliakan, ditinggikan, nah, dipelajari kitab-kitabnya, nah, sehingga bermunculan, ya, bermunculan pemikiran-pemikiran takfir. Nah, hampir semua dari firqah-firqah takfiriyun, ya, firqah yang mengkafirkan kaum muslimin, yang menumpahkan darah, nah, orang-orang yang berbuat teror di sana sini, itu mereka rujukannya adalah Said Qutb. Said Qutb rujukannya. Nah, dan yang semisal mereka Abul A'la Al-Maududi dan yang lainnya. Nah, tapi Said Qutb ini rujukan utama mereka. Yang menghina para sahabat, yang mencela Utsman, mencela Muawiyah, mencela Abu Sufyan radhiyallahu anhum, bahkan mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mencela Nabi Musa alaihissalam. Nah, dicela. Yang memiliki keyakinan wahdatul wujud, Said Qutb. Yang mengkafirkan seluruh kaum muslimin, seluruh kaum muslimin. Dia mengatakan bahwasanya sekarang ini tidak ada, ya, mujtama'ul muslimin, masyarakat kaum muslimin itu enggak ada sekarang, tidak ada. Said Qutb. Jadi semuanya telah kafir. Nah, dan alhamdulillah para ulama telah menjelaskan tentang kesesatan orang ini, Said Qutb. Dan yang paling bantahan yang paling bagus dan banyak dipuji oleh para ulama adalah bantahan Asy-Syaikh Al-Alamah Hamilul Liwa Al-Jarh wa Ta'dil Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala. Beliau memiliki banyak bantahan, ya, terhadap Said Qutb. Nah, karya-karya yang membantah Said Qutb yang para ulama mereka menasihatkan untuk membaca kitab-kitab Syekh Rabi' terkait bantahan terhadap Said Qutb. Nah, maka ini, ya, termasuk dari keutamaan yang dimiliki oleh Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala. Fa hadza mukadzibun lillah. Maka yang seperti ini adalah seorang yang mendustakan Allah Azza wa Jalla. Nah, wa qala jalla wa ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman fil ansar, terkait atau tentang orang-orang Ansar, walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim, dan orang-orang yang telah mempersiapkan tempat tinggal dan keimanan sebelum mereka, yakni darul hijrah, itu orang-orang Ansar yang mereka telah mempersiapkan tempat tinggal untuk sahabat yang berhijrah ke Madinah. Wahumul Ansar fil Madinah, yaitu mereka adalah orang-orang Ansar yang ada di Madinah. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka cinta terhadap orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Ini orang-orang Ansar, mereka mencintai para sahabat yang berhijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajah, dan mereka tidak mendapatkan di dalam dada-dada mereka hajah. Jadi mereka tidak mendapatkan di dalam dada mereka kebutuhan. Ini mereka tidak punya kebutuhan. Mimma utu, dari apa-apa yang mereka berikan. Wa yu'thiruna ala anfusihim, dan mereka lebih mendahulukan yang lainnya daripada mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah, walaupun pada mereka terdapat kebutuhan yang sangat. Ini khasasah yaitu lapar. Nah, wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun, dan barang siapa yang dijaga dari kebakhilan dirinya, maka mereka lah orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung. Nah, ini pujian Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Ansar yang mereka menyambut para sahabat yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, disambut, ya, dipersiapkan tempat tinggal mereka, dilayani, dipenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, walaupun mereka sendiri orang-orang Ansar memiliki kebutuhan sama. Ya. Sama-sama memiliki kebutuhan, tapi mereka apa? memiliki sikap ifar. Wa yu'thirun, ya ini memiliki sikap ifar. Ifar itu maknanya adalah mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Ya, istilahnya ifar. Dan ifar ini adalah perkara yang terpuji dalam perkara dunia. Ya, mendahulukan kepentingan orang lain, yaitu mendahulukan orang lain, ini dipuji dalam perkara dunia. Adapun dalam perkara agama, maka sikap ithar, sikap mendahulukan orang lain, ini tidak, pada umumnya tidak terpuji. Nah, jadi sikap mendahulukan orang lain ini terpuji dalam masalah dunia. Adapun dalam masalah agama, ya, maka yang seperti ini tidak terpuji. Contohnya misalnya, kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, ya, berlomba-lomba untuk mengisi shof yang paling depan misalnya. Nah, maka bukan termasuk kebaikan apabila kita mempersilakan orang lain ada celah shof, ya, kita persilakan, fadol antum ke depan. Ini bukan ithar yang terpuji. Seharusnya kita berlomba untuk mendapatkan shof itu, ya, untuk mengisi shof, berlomba. Nah, demikian pula bersedekah misalnya, apalagi dalam masalah sedekah, ya. Nah, jangan kita mendahulukan orang lain, tafadhol antum aja yang sedekah, ana nanti aja. Jangan. Yang seperti ini tidak terpuji. Adapun ithar dalam perkara dunia, maka ini terpuji. Ya, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang lebih mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya, walaupun dirinya membutuhkan. Hadza tsana'un 'alal ansar. Ini merupakan pujian terhadap orang-orang Ansar. Sanjungan terhadap orang-orang Ansar. Wa madhun lahum, dan pujian terhadap mereka. Wa dzikrun li sifatihim al-hamidah, dan penyebutan terhadap sifat-sifat mereka yang terpuji. Wallahu jalla wa 'ala asbata lahum al-falah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bagi mereka al-falah, keberuntungan. Wa may yuqashshu nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dijaga dari sikap bakhil, dari kebakhilan dirinya, fa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang muflih, yang beruntung. Nah, para sahabat, orang-orang yang mereka sangat dermawan. Nah, tidak pelit. Ya, para sahabat sangat dijaga mereka dari sikap bakhil, walaupun mereka membutuhkan. Fahada dalilun ala annallaha waqahum syuha anfusihim. Maka ini merupakan dalil bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dari kebakhilan jiwa-jiwa mereka. Fasaru, sehingga, ya, mereka menjadi wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ya, sehingga karena Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dari sikap bakhil, maka mereka lebih mendahulukan kebutuhan yang lainnya daripada mereka sendiri, walaukan nabihim khososoh, walaupun di sisi mereka terdapat kebutuhan yang sangat. Nah, al khososoh ay jur, kata Syekh di sini khososoh maknanya adalah jur, lapar. Nah, rasa lapar. Ya. Kita mengetahui bahwasanya, ya, rata-rata manusia apabila ditimpa rasa lapar itu sudah tidak bisa berpikir jernih. Ya. Yang penting bagaimana supaya dia kenyang duluan. Nah, ini. Nah, berebut. Nah, jangan sampai, ya, orang lain mendahului dia. Ini rata-rata manusia. Nah, maka para sahabat tidak seperti itu. Para sahabat, walaupun mereka merasa lapar, tapi lebih mendahulukan yang lainnya. Mereka lebih mendahulukan kebutuhan para muhajirin, para sahabat yang berhijrah kepada mereka. Ya, sangat berbeda dengan yang selain sahabat. Fahum yu'thiruna hajata ikhwanihim walau kana bihim khasasah. maka mereka lebih mendahulukan kebutuhan saudara-saudara mereka walaupun mereka memiliki hajah, punya kebutuhan. Ya. Kalau tidak punya kebutuhan, ini mungkin gampang. Atau seorang mempunyai kelebihan, membantu yang lain, ini wajar. Ya, sesuatu yang wajar. Nah, tapi apabila seorang dalam keadaan membutuhkan, masih bisa membantu yang lainnya, ini istimewa. Ya, suatu keistimewaan. Nah, walamma hajara ilaihim ikhwanuhum, ketika saudara-saudara walamma hajara ilaihim ikhwanuhum wasauhum, ketika saudara-saudara mereka berhijrah kepada mereka, ya, menuju mereka, fatahu lahum sudurahum wa qulubahum, maka mereka pun membuka, ya, dada-dada mereka dan hati mereka, yaitu lapang dada mereka, enggak merasa wah ini kita kedatangan banyak orang ini, kewalahan nanti kita menanganinya. Ya. Nah, sebagian orang mungkin seperti itu, ya kan? Nah, apabila datang, insya Allah besok akan kedatangan tamu sekitar 50 orang, misalnya. Wah, ya sibuk mau mempersiapkan apa ini jamuannya ini udah. Ya kita juga lagi susah ini, misalnya. Tapi para sahabat mereka lapang, membuka dada mereka. Nah. Wa asyrakuhum fi amwalihim wa fi buyutihim radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum, dan mereka ikut bekerja sama terhadap orang-orang Ansar, ya, ikut membantu harta-harta dari sisi harta mereka, demikian pula mempersiapkan rumah-rumah mereka. Nah, dipersiapkan oleh orang-orang Ansar. Ini gambaran bagaimana dermawannya para sahabat. Nah, sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Nah, ukhuwah, kecintaan yang sangat besar. Nah, padahal di masa jahiliyah sebelum Islam mereka adalah orang-orang yang sangat bermusuhan. Ya, sebagian yang belum mengenal Islam, ya, yang hidup di zaman jahiliyah, mereka adalah orang-orang yang saling bermusuhan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana." Dan ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kalian, in kuntum a'da'an, ketika kalian saling bermusuhan. Ini orang-orang jahiliyah, ya, mereka kebiasaannya adalah saling berperang. Nah, menumpahkan darah, bermusuhan, permusuhan antara kabilah, antar suku. Ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "In kuntum a'da'an," ketika dahulu kalian saling bermusuhan, "fa'allafa baina qulubikum," maka Allah Subhanahu wa taala pun mempersatukan hati-hati kalian di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka saling mencintai, mereka saling bersatu, ya, bukan di atas pemikiran yang berbeda-beda, bukan di atas hizbiyah saling bersatu, lah. Nah, karena yang seperti itu tidak akan mungkin bersatu. Tidak akan mungkin persatuan kaum muslimin terwujud apabila mereka saling menyelisihi sunnah Nabi SAW, menyelisihi Alkitab dan sunnah. Ini tidak akan ada. Ya, tidak akan ada persatuan. Sehingga omong kosong apa yang diserukan oleh mereka. Kaum muslimin, ayo bersatu, ayo. Mau bersatu dengan apa? Nah, jangan saling menyalahkan, ya, jangan saling menyesatkan. Nah, kita sekarang sudah lemah, iya lemah, betul. Apa sebabnya? Itu yang harus dipelajari. Sebabnya adalah menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Nah, dibandingkan, lihat mereka orang-orang kufar, mereka bersatu padu. Omong kosong, tidak ada. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ya, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian menyangka mereka bersatu padu, padahal mereka saling hati-hati, mereka saling berselisih, saling berpecah. Nah, maka tidak ada persatuan bagi orang yang menyelisih sunnah Nabi, menyelisih manhaj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. (Tuh) Tsumma qala fil ladzina ja'u min ba'dihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang datang setelah mereka, walladzina ja'u min ba'dihim. Orang-orang yang datang setelah mereka para sahabat. Ya, yaitu min ba'di sahabah minal mu'minin, yaitu generasi setelah sahabat dari kaum mukminin, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, yaquluna rabbana ighfir lana. Mereka mengatakan rabbana ighfir lana. Wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami, wali ikhwanina, dan dosa-dosa saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang mereka lebih terdahulu dalam keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghilla, dan janganlah engkau jadikan di dalam hati kami kedengkian, lilladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim. Wahai Rabb kami, engkau adalah zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Qala syarih fidhallahu ta'ala, hadha fihi bayanu annal wajib li sahabah radhiyallahu anhu addu'a lahum. Di dalam ayat ini yang kita bacakan tadi, di dalamnya terdapat penjelasan bahwasannya yang wajib bagi kita terhadap para sahabat adalah addu'a lahum. Yang pertama, mendoakan mereka. Nah, dengan doa ini, Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Nah, wal istighfaru lahum, dan memohonkan ampun untuk mereka, istighfar. Wal i'tirafu bisabqihim bil iman, dan mengakui ya, keterdahuluan mereka di dalam keimanan. Mengakui keutamaan mereka. Wa su'alullahi an yunazziha qulubana minal ghil wal hiqdi 'alaihim, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati-hati kita dari ghil, dari sikap iri, wal haqd, dan dari sikap dengki terhadap mereka, wal bughdhi lahum, dan rasa benci terhadap mereka. Ini. Nah, termasuk tanda keimanan adalah mencintai para sahabat. Kalau ada seorang yang membenci para sahabat, berarti ada sesuatu yang salah di dalam dirinya. Perlu dipertanyakan keimanannya. Nah, wa hadza fi sana'u 'ala sahabati wa bayanu yajibu 'alaihim. Ma yajibu lahum 'ala man ja'a ba'dahum ila yaumil qiyamah. Maka di dalam ayat ini terdapat sanjungan terhadap para sahabat dan penjelasan apa yang wajib bagi mereka atas apa-apa yang datang dari orang-orang setelah mereka sampai hari kiamat. Nah, mendoakan kebaikan untuk para sahabat. Menyebutkan kebaikan-kebaikan para sahabat, ini yang wajib bagi kita. Tidak boleh kita membicarakan ya para sahabat dengan perkara-perkara yang jelek, hinaan, cacian, membicarakan apa yang terjadi di tengah-tengah mereka, ini, menyebutkan mereka dengan kata-kata yang sopan, yang santun, nah, bukan dengan kata-kata yang tidak sopan, kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan bagi para sahabat. Jangankan para sahabat, selain para sahabat saja, kata-kata tersebut itu tidak pantas, ya. Seperti yang disebutkan oleh seorang dai yang ada, ya, baru-baru ini, yang menyebutkan dia bermaksud hendak berdakwah dengan cara yang gaul, menggunakan bahasa gaul, ya. Akhirnya apa? Mengucapkan ucapan-ucapan yang sangat-sangat tidak layak, tidak pantas kepada para sahabat. Yang kita saja mendengar kata-kata itu, ya, disematkan kata-kata tersebut kepada kita, mungkin kita tidak suka. Nah, mengatakan apa? Aisyah, ibunda Aisyah radhiyallahu anha adalah, ya, na'udzubillah dikatakan apa? Wanita gaul. Wanita gaul. Nah, hobi traveling. Hobi travel. Nah, apa yang ada di benak kita kalau mendengar kata-kata ini? Berarti wanita yang, subhanallah ya, nah, wanita yang gak baik, wanita gaul, yang kita saja mungkin apabila saudara wanita kita atau ibu kita dikatakan wanita gaul, kita marah. Nah, ya, ketika dinasehati, beralasan dia, maksud saya bukan seperti ini, ya, maksud saya Aisyah hobi traveling, maksudnya sering keluar safar bersama Rasulullah SAW. Nah, maka gunakan kata-kata yang bagus dalam mensifati para sahabat. Nah, jangan terlalu gaul ya dalam permasalahan syariat. Mengatakan Nabi Musa adalah premannya para sahabat. Ya, premannya para sahabat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, nah, diberi tema apa? Muhadharahnya Allah Maha Keren, subhanallah. Ya. Allah Maha Keren. Apa maksudnya? Nah, ini sudah keterlaluan yang tidak pantas diucapkan oleh seorang muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul," sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La tasubbu ashhabi." Janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Nah, dalam riwayat lain disebutkan, "La tasubbu ahadan min ashhabi." Jangan kalian cela satu pun dari sahabatku. Nah, satu pun tidak boleh dicela. Fa wallazi nafsi biyadih, maka demi zat yang jiwaku ada di tangannya, walau anfaqa ahadukum mithla uhudin dahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Seandainya salah seorang kalian berinfak, ya, berinfak emas sebesar gunung Uhud, emas ya, sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim, maka tidak bisa menyamai satu mud dari infaknya para sahabat. Wala nasifah, demikian pula tidak bisa menyamai setengahnya, setengah mudnya saja tidak bisa berinfak, walaupun kita berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud. Nah, sesuatu yang sangat mahal, ya, tidak bisa menyamai keutamaan infaknya yang dikeluarkan oleh para sahabat. Lau anna ahadan anfaqa mithla jabali Uhudin minaz zahabil khalis, seandainya ada seorang yang berinfak dengan sebesar gunung Uhud berupa emas. Nah, emas sebesar gunung Uhud. Nah, ya, bayangkan sesuatu yang sangat mahal, ya, mahal tidak terhingga, tiada tara mahalnya. Nah, dengan emas murni ya, bukan emas campuran, emas murni. Wa tasaddaqa bihi, dan dia bersedekah dengannya seluruhnya, ma balagha fil ajri was thawab, maka tidak bisa mencapai pahala dan balasan semisal sedekahnya para sahabat yang mereka bersedekah dengan satu mud. Ya, satu mud minat ta'am berupa makanan. Au nisfil mud, atau setengah mud. Nah, satu mud yaitu satu gini, ya, dua genggaman tangan, satu mud. Fa jabalul dhahab min ghairihim la yu'addilul mudda minat ta'am minhum. Maka emas sebesar gunung dari selain para sahabat itu tidak bisa menyamai satu mud dari makanan mereka, makanan yang disedekahkan para sahabat. Nah, tidak bisa menyamai sedekah makanan para sahabat. Nah, luar biasa keutamaan yang dimiliki oleh para sahabat. Wa dzalika li fadlihim wa makanatihim, li anna min asbabil mudha'afatil ajri syarful 'amili 'indallah. Nah, yang demikian disebabkan karena keutamaan para sahabat dan kedudukan mereka. Karena termasuk dari sebab dilipat gandakannya pahala adalah kemuliaan seorang yang beramal, orang yang mengamalkan amal tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas para sahabat adalah orang-orang yang paling mulia. Nah, yang tidak ada yang bisa menandingi dan menyamai kemuliaan mereka, para sahabat. Sehingga tidak heran kalau Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan para sahabat dari yang selain mereka. Nah, oleh karena itu wajib bagi kita untuk mengikuti para sahabat di dalam beragama, ya, mengikuti Alkitab dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Nah, karena merekalah yang menyampaikan agama kepada kita, ya, menyampaikan hadis Rasulullah, meriwayatkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga sampai kepada kita, ini para sahabat. Baik, Allahu Ta'ala a'lami bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Tafaddalu, barakallahu fikum.